Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ لَهْ فَلَا هَادِيَ لَهْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ بارك الله فيك. Tayyib, taqaddam inda akhina Firdaus Mawjud. Bisa berhitung enggak? Bisa berhitung? Bisa. Bisa. 5 kali 5 dikurang 2. Berapa? 23. Masya Allah. Kalau persen-persen tahu? Oh, enggak tahu. Taib, labas. Sudah hafal? Fadhalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Hamad bin Salama an Muhammad bin Ziyad. Bin Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'tu Abul Qasim yaqul khairakum islaman ahasinakum ahlakon iza fakuhu. Santa barakallahu Firdaus, antum menunjuk siapa? Antum menunjuk siapa maju ke depan? Silakan. Antum tunjuk siapa temannya antum yang maju ke depan? Iya, taqaddam. Taqaddam. Bisa berhitung? Hah? Bisa. Sembilan ratus dibagi tiga ditambah 200. 900 dibagi tiga ditambah 200. Masya Allah, 500. Ahsanta. Udah hafal? Fadhalik. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Hajjaj bin Minhal, قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زيد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال يقول خيركم أحسنكم أخلاقا khairukum islaman hasinukum akhlaqan idza faqahu. Sebutkan namanya. Fatah. Hah? Fatah Ambon. Fatah Ambon, takaddam. Ayo. Bisa berhitung? Bisa. Bisa. 1000 dikurang 700 dikali 5. 1000 dikurang 700 dikali 5. 3000. Katanya bisa. 1000 dikurang 700 dikali 5. 1000 dikurang 700 berapa? 300 dikali 5? 300 dikali 5 berapa? 1500. Itu dapat gorengan berapa kalau di toko pondok? 3. Baik. Fadhil ikam. Belajar lagi Fatah. Inda qismil Fatah falyaqra'u. Dan qismi lughah fal yaqra'u. Qismi dinil thani. Inda qismi dini thani. Inda qismi lughah fal yaqra'u. Sudah ya. Dini salis. Inda qismi dinil awal. Indal baqim. Wujud. Tayyib. La bas. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Umar ibnu Hafsin. Umar ibnu Hafs ibni Ghiyas. Umar ibn Hafs ibn Ghiyas. Ghain ya alif tha. Ghiyas ibni Talak ibni Talqin Al-Kufi Thiqatun Rubbama Wahima. Qala haddathana Abi. Barakallahu fikum. Hafiz ibnu Ghiyas ibni Talak Abu Umar Al-Kufi. Abu Umar Al-Kufi Al-Qadhi. Thiqatun Faqihun Taghayyara Qalilan Fi Akhirihi. Dia rawi yang siqah, termasuk ahli fikih, namun di akhir hayatnya terjadi perubahan sedikit pada hafalannya. Qala haddatsanal A'mash. Berkata Hafs bin Ghiyas telah menghabarkan kepada kami Al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya Hendi? Siapa nama Al-A'mash? Depannya siapa namanya? Nizab. Siapa nama Al-A'mash? Muhammad Arif. Iya, Sulaiman bin Mihran. Iya, diingat baik-baik. Sulaiman bin Mihran itu Al-A'mash. Ya. Thiqatun mudallis walam yadur tadlisuhu. Rawi yang thiqah dikenal dengan tadlisnya, namun tadlisnya tidak berbahaya menurut pendapat yang sahih. Qala haddathani Thabit ibnu Ubaid. Berkata Al-A'mash telah menghabarkan kepada aku Thabit bin Ubaid maula Zaid ibni Thabit. Kufiyun siqah. Thabit bin Ubaid ini adalah maulanya Zaid bin Thabit. Dia berasal dari Kufi dan Siqah. Barakallahu fikum. Qala Thabit menyatakan Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid ibni Thabit. Kata Thabit bin Ubaid, saya belum pernah melihat seseorang yang lebih mulia apabila dia bermajlis bersama kaumnya, dan saya belum pernah melihat seseorang yang afkaha, afkaha minal fakaha, ya, minal fakaha, wahia al-mumazahatu, al-mumazahatu wal-imbisatu. Tayyib. Ai aktsara minhu mazahan. Barakallahu fik. Ya. Jadi maksud dari ucapan Thabit bin Ubaid, saya belum pernah melihat seseorang yang lebih mulia apabila dia bermajlis dengan kaumnya. Jadi maknanya ketika dia bermajlis dengan orang lain, mulia. Dia kelihatan berwibawa. Barakallahu fikum. Namun saya belum pernah melihat seseorang yang lebih afkah. Iya. Sering bercanda, sering bergurau di dalam keluarganya, di dalam rumahnya daripada Zaid bin Thabit. Barakallahu fikum. Baik. Jadi asar ini barakallahu fikum di dalamnya terdapat faedah yang pertama, fihi mangqabatu Zaid ibn Thabit. Di dalamnya terdapat keutamaan Zaid bin Thabit. Barakallahu fikum. Ya. Di mana beliau tepat dan pandai dalam menentukan sikap. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ketika beliau berkumpul bersama kaumnya, maka beliau kelihatan sangat berwibawa. Tapi ketika beliau bersama keluarganya, barakallahu fikum, di situ beliau tidak jaim. Iya. Di situ beliau tidak terus menjaga wibawa tadi sampai ke bawaan di rumah. Iya. Sehingga ketika anaknya manggil, "Abi, Abah." Enggak. Iya, barakallahu fikum. Begitu juga bersama istrinya. Barakallahu fikum. Beliau dikenal ketika di dalam rumah, ya, sering bercanda. Barakallahu fikum. Demikian juga yang dinasihati oleh sahabat Umar bin Khattab barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Hendaknya seorang laki-laki ketika dia di rumah bersama keluarganya seperti anak-anak. Barakallahu fikum, bercanda dengan mereka, bergurau dengan mereka. Tetapi ketika dia dibutuhkan untuk menunjukkan kejantanannya, kelaki-lakiannya, ya akan kelihatan. Barakallahu fikum. Baik. Itu bimbingan dari salaf. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Agar seorang itu bisa menempatkan kapan dia menjaga wibawahnya, kapan dia bisa bergurau, kapan dia bisa bercanda dengan keluarganya, dengan teman-temannya, barakallahu fikum, bahkan juga dengan murid-muridnya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga jangan Anda pikir yang namanya para sahabat itu adalah orang yang selalu kelihatan tegang, begitu ya. Bawaannya selalu serius, barakallahu fikum. Tayyib. Tidak demikian. Iya. Mereka barakallahu fikum adalah orang-orang yang pandai dalam menempatkan sikap. Bukan juga mereka itu adalah orang-orang yang memang dikenal mazah. Iya. Di mana-mana kerjanya guyon, di mana-mana kerjanya bercanda, tidak melihat situasi dan kondisi. Itu juga salah. Barakallahu fikum. Baik. Zaid bin Thabit ini barakallahu fikum, beliau ini dikenal sebagai Katibul Wahyi. Iya. Salah satu dari orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu-wahyu yang turun. Barakallahu fikum. Beliau ini juga barakallahu fikum posisinya sebagai katibur rasul. Iya. Selain sebagai katibul wahyi, beliau ini juga memiliki tugas yang lain, yaitu sebagai sekretarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, notulen. Iya. Sehingga Rasul kalau ada keperluan untuk mengirimkan surat barakallahu fikum kepada para raja, kepada utusan, maka Zaid bin Thabit yang ditunjuk. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasul pernah meminta kepada Zaid bin Thabit barakallahu fikum untuk mempelajari bahasa-bahasa asing. Barakallahu fikum. Iya. Seperti barakallahu fikum, beliau meminta kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari barakallahu fikum bahasanya orang-orang Yahudi. Ya, bahasa Ibrani ya. Baik. Karena Rasul merasa tidak aman. Ya. Kalau yang menterjemahkan surat-surat dari orang Yahudi adalah orang Yahudi sendiri. Rasul sangat paham watak dan karakter dari orang Yahudi. Iya, mereka itu adalah ular padang pasir. Saya enggak merasa aman kalau saya meminta bantuan kepada orang Yahudi untuk menterjemahkan surat-surat bahasa Ibrani. Kamu belajar bahasa orang-orang Yahudi Ibrani. Barakallahu fikum. Tayyib. Fa fahimtuhu nisfa syahrin. Kata Zaid, dan saya bisa memahami bahasa Ibraniyah tadi hanya dalam jangka waktu setengah bulan. 15 hari. Barakallahu fikum. Iya. Menunjukkan beliau adalah orang yang sangat-sangat cerdas. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Nah, antum belajar bahasa Arab setahun aja yang belum bisa ya. Dari barakallahu fikum. Belajar. Padahal bahasa Arab lebih gampang daripada bahasa Ibraniyah. Barakallahu fikum. Baik. Beliau dalam jangka waktu setengah bulan sudah pandai dalam berbahasa Ibraniyah, bahasa orang Yahudi. Demikian juga barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta beliau untuk mempelajari bahasa Suryaniyah. Ya, barakallahu fikum. Suria. Tayyib. Maka beliau mempelajarinya dalam jangka waktu sabata asyara. Ya. Barakallahu fikum, dalam jangka waktu 17 hari beliau sudah memahami bahasa Suryaniyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga beliau ini adalah orang-orang termasuk orang yang sangat-sangat cerdas. Mempelajari bahasa asing enggak pakai hitungan tahun, ikhwan. Iya, tapi pakai hitungan hari. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari situ barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah, boleh bagi kita untuk mempelajari bahasa-bahasa asing indal hajah. Iya, ketika ada kebutuhan. Barakallahu fikum. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Itali gitu ya. Barakallahu fikum. Ketika ada hajah, misal Anda akan ditugaskan ya oleh Ustaz Agus, misalnya Fawas ditugaskan ke Itali gitu ya, Spanyol. Dia Fawas ya. Belajar bahasa sana. Baik, tapi jangan main bola di sana ya. Misal barakallahu fikum. Itu tidak mengapa. Iya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa-bahasa asing tadi. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Ayib. Sini masih ada beberapa request pertanyaan yang kemarin belum terjawab. Al-Mu'adzin yu'adzin awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Pertanyaan yang pertama adalah apa perbedaan antara tawassul dan wasilah? Kalau tawassul itu perbuatan, ya ketika Anda mengatakan ya as'aluka ya tayyib bi imanika anta ja'ala li kada wa kada barakallahu fikum, itu namanya tawassul. Ketika Anda berdoa barakallahu fikum kepada sesuatu tayyib melalui iya amalan yang dia miliki barakallahu fikum atau sesuatu keutamaan yang dia miliki, itu namanya tawassul. Adapun wasilah itu adalah barakallahu fikum objeknya, iya barakallahu fikum, benda yang dipakai untuk bertawassul atau amalan yang dipakai untuk bertawassul. Itu perbedaan antara tawassul dan wasilah. Kalau tawassul itu perbuatannya, kalau wasilah itu adalah sesuatu yang dijadikan barakallahu fikum perantara tadi dalam bertawassul. Baik. Tolong jelaskan siapakah Harut dan Marut barakallahu fikum. Terkait dengan masalah Harut dan Marut barakallahu fikum, ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapakah mereka barakallahu fikum, khususnya dalam kutubu tafsir. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang paling sahih riwayat tentang mereka itu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasul menceritakan iya ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam, malaikat kan mengatakan, ya Rabbana, terus lima taj'al fil ardi ma yufsidu fiha wa yusfikud dima. Ya, wahai Rabb kami, kenapa Anda menciptakan makhluk ya yang akan merusak di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Sedangkan kami adalah ciptaanmu yang selalu bertasbih dan mensucikan kamu. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham dari apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian malaikat mengatakan lagi, ya Allah, wahai Rabb kami, kami itu lebih taat daripada makhluk, daripada Adam yang akan kau ciptakan. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat tersebut ingin membuktikan ya apakah benar ucapan malaikat tadi. Maka Allah mengatakan, coba datangkan wakil dari kalian ya, dua orang, nanti akan saya utus mereka ke bumi tayyib, sebagaimana Adam diturunkan ke sana. Kita lihat apa yang akan dia lakukan ketika sudah berada di bumi. Barakallahu fiik. Maka mereka mengatakan, Harut wa Marut. Iya. Harut dan Marut, ya Allah, akan menjadi wakil kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka berdua, barakallahu fiikum, dalam suratul Insan, tayyib, turun ke permukaan bumi. Di situ barakallahu fiikum. Iya. Diuji kedua malaikat tadi, Harut dan Marut barakallahu fikum, dengan seorang wanita yang sangat cantik rupawan. Iya, ternyata dua malaikat ini tergoda. Barakallahu fikum. Fasa'ala nafsaha. Malaikat, dua malaikat tadi barakallahu fikum mengajak ya dengan tanda kutip wanita tadi. Famana'at. Wanita tersebut menolak, enggak mau. Sampai kalian berdua mau mengucapkan kalimat syirik. Iya. Maka malaikat tadi keduanya mengatakan, "Oh, enggak bisa. Kami tidak akan mau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala." Ditinggalkan malaikat tadi oleh wanita cantik tadi. Barakallahu fikum. Kemudian bertemu lagi kesekian kalinya dengan wanita tadi dalam keadaan wanita tersebut menggendong seorang anak bayi. Iya. Malaikat tadi barakallahu fikum masih meminta wanita tersebut. Iya. Tayyib. Wanita tersebut menolak dan mempersyaratkan, bunuh dulu anak bayi ini, baru saya akan melayani kalian. Barakallahu fikum. Malaikat mengatakan, "Tidak mungkin. Saya atau kami tidak akan mungkin melakukan pembunuhan." Barakallahu fikum. Ditinggal lagi sama wanita tadi barakallahu fikum. Kemudian pada pertemuan berikutnya ketemu lagi. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Ketemu lagi wanita tersebut membawa barakallahu fikum khamr. Tayyib. Malaikat tadi meminta lagi wanita tersebut untuk melakukan hal yang sama barakallahu fikum. Wanita juga menolak. Ya, tidak mau. Sampai kalian berdua mau meminum khamr ini. Barakallahu fikum. Kemudian malaikat tersebut barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat, ya akhirnya meminum khamr tadi. Barakallahu fikum. Sampai mereka pun mabuk dan mereka menzinai wanita tadi. Barakallahu fikum. Kemudian anak bayi tersebut disikat sama mereka dan mereka mengucapkan ucapan syirik. Coba lihat. Iya, barakallahu fikum. Itu malaikat kalau sudah jadi manusia seperti itu, sama saja. Mantas Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Barakallahu fikum. Tayyib. Kami kan ya. Akhirnya setelah itu mereka barakallahu fikum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta, diberikan pilihan, mau dihukum di akhirat atau di dunia, maka mereka memilih hukuman di dunia. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Iya, semenjak saat itu barakallahu fikum mereka berkelana dan mereka dikenal. Iya. Di situ mengajarkan sihir sebagaimana disebutkan dalam ayat. Barakallahu fikum. Terkait dengan malaikat yang mengajarkan sihir tadi, Harut dan Marut, barakallahu fikum, itu bukan dalam rangka untuk dipelajari. Iya. Tetapi mereka melakukannya barakallahu fikum untuk ghardun sahih. Untuk tujuan yang benar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar barakallahu fikum, agar manusia itu bisa membedakan antara mana yang karomah, mana yang sihir. Iya. Itu maksud dan tujuan Harut dan Marut mengajari mereka sihir. Barakallahu fikum. Iya. Tujuannya apa? Biar manusia itu paham mana yang sihir, mana yang karamah. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan riwayat ini barakallahu fikum, ada kalam dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Wa illa sebagian salaf barakallahu fikum, khususnya dari kalangan mutaakhirin, mereka berupaya untuk mengkompromikan. Iya. Katanya malaikat itu maksum, tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Bagaimana dengan riwayat ini barakallahu fikum? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar ala fardhi sihhatihi, iya. Kalaupun dianggap sahih riwayat ini barakallahu fikum, beliau mengkompromikannya dengan malaikat itu maksum ketika mereka masih berwujud malaikat. Namun ketika mereka sudah berwujud manusia, maka sama. Iya, mereka tidak maksum dari yang namanya dosa. Barakallahu fikum. Saat itu Harut dan Marut diturunkan ke dunia dalam wujud manusia. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga menurut sebagian mereka, riwayat atau ayat-ayat yang menunjukkan malaikat itu maksum barakallahu fikum, itu dikhususkan dengan hadis tadi. Itu kalau dianggap sahih hadisnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini kita bacakan. Taib, kata beliau, ketika beliau ditanya tentang kisahnya Harut dan Marut, kata beliau, as-sahih anna hadhihi qissatun muta'alliqatun ma'khudhatun min bani Israel. Wa ma aktsara akhbar bani Israel allati la asasun laha min as-sihha. Yang sahih, kata beliau, kisah Harut dan Marut barakallahu fikum, itu semua diambil dari bani Israel, dan sangat banyak sekali berita-berita tentang bani Israel yang tidak memiliki pondasi sama sekali, kata beliau. Tayyib. Enggak ada yang sahih atau sedikit sekali yang sahih. Wa inni ansahu akhi as-sa'il wa ghairahu ayyaktasiru fil qasasi ala ma jaa fil Qur'an was sunnati faqat. Dan saya menasehati orang yang bertanya dan yang lainnya agar mereka mencukupkan dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan yang terdapat di dalam sunnah, di dalam hadis Rasul yang sahih. Wa sunnah as-sahiha aidan barakallahu fikum. Wa dhalika liqaulillahi tabaraka wa ta'ala alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumu nuuhin wa 'aadin wa tsamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Iya, itu semua berdasarkan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah datang kepada mereka berita tentang kaumnya Nuh, 'Ad, Tsamud, barakallahu fikum, dan orang-orang yang setelah mereka, tidak ada yang mengetahui kisah-kisah mereka itu kecuali Allah. Barakallahu fikum. Iya. Taib. Sehingga kalau Bani Israel itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau kisahnya tadi barakallahu fikum diambil dari Bani Israel. Barakallahu fikum. Taib. Fa idza kana la yu'allimuhumullahu fa idza kana la ya'lamuhum illallah, maka apabila kisah-kisah tentang kaum terdahulu itu tidak diketahui kecuali oleh Allah, fa innal wajiba an natalaqqa akhbarahum minallahi subhanahu wa ta'ala minal Qur'an aw minas sunnah ashahiha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengambil kisah-kisah tentang kaum terdahulu itu barakallahu fikum dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya barakallahu fikum. Iya. Baik. Intinya kalau menurut beliau barakallahu fikum, beliau lebih condongnya kisah ini tidak sahih. Iya, barakallahu fikum. Begitu banyak kejanggalan padanya barakallahu fikum. Iya. Baik. Adapun ala fardhi sihatihi barakallahu fikum, itu jawabannya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Panjenengan ya? Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Afan Ustaz, ana mau request. Request apa? Apakah dibenarkan orang yang mengatakan tatkala dinasehati, lihat diri kamu sendiri itu loh, pintar ceramah toh, kamu sendiri kayak gitu. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Terkait barakallahu fikum dengan ya orang yang menasehati, barakallahu fikum, Anda jangan minder. Anda jangan malu atau Anda jangan berhenti. Iya, barakallahu fikum. Ya walaupun keadaan Anda tidak begitu baik. Gitu ya. Walaupun Anda mungkin juga sama dengan seperti teman Anda tadi. Iya. Sama-sama kelewas-kelewesnya. Barakallahu fikum. Iya. Belajarnya juga demikian. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Tetapi yang namanya nasihat barakallahu fikum itu tetap dilakukan. Iya. Barakallahu fikum. Amar ma'ruf nahi mungkar barakallahu fikum itu adalah sebuah kewajiban sendiri. Sedangkan barakallahu fikum iya, mengamalkannya itu juga kewajiban sendiri. Bukan berarti ketika seorang itu barakallahu fikum dia tidak bisa mengerjakan berarti dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Namun barakallahu fikum lebih baiknya, lebih afdalnya ya tadi dia menyempurnakan dirinya terlebih dahulu barakallahu fikum, baru setelah itu dia tayyib memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar. Itu lebih cepat untuk diterima dan lebih barakallahu fikum berpengaruh. Iya. Barakallahu fikum. Adapun untuk orang yang dinasehati barakallahu fikum harusnya dia merasa senang. Barakallahu fikum. Ya berarti temannya itu teman yang baik. Iya. Enggak pengen dia rusak sama seperti dengan temannya barakallahu fikum. Apakah boleh berkorban satu sapi patungan lebih dari 7 orang? Enggak bisa. La yujzi. Enggak mencukupi. Baik, tadi ada ayat di sini disebutkan yang benar. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima barakallahu fikum. Iya. Baik. Afan Ustaz, apa hukum kain yang berbahan sutra Cina? Barakallahu fikum. Taib, sutra barakallahu fikum yang diharamkan oleh syariat itu adalah kain yang terbuat dari bahan ya, sutra. Yang namanya sutra itu kain yang terbuat dari apa, Ikhwan? serat apa ya, ulat sutra. Paham ya? Jadi ada ulat khusus namanya ulat sutra, dia itu mengeluarkan serat-serat barakallahu fikum, dan itu nanti diolah menjadi bentuk kain. Iya. Itu yang diharamkan. Adapun hanya sekedar nama saja, sutra Cina, sutra Samarinda, sutra Makassar, barakallahu fikum, sutra Jawa Timur, ya. Dalam artian bahannya ya tetap benang-benang biasa, barakallahu fikum, bukan benang yang berasal dari bahan ulat sutra. Maka barakallahu fikum itu tidak diharamkan. Ingatnya al ibratu bil haqa'iq la bil asami, yang menjadi ibrah itu hakikatnya bukan nama. Seandainya barakallahu fikum ada kain yang berbahan ya dari benang sutra tadi, namun bukan dinamakan sutra. Iya, tapi apa? Pakaian surga misalnya, barakallahu fikum, ya. Taib. Atau dinamakan dengan nama-nama yang barakallahu fikum tidak ada penamaan sutra padanya, ya tetap haram. Iya. Karena apa? Bahannya bukan terkait dengan nama. Maka dilihat sutra Cina tadi apakah memang dia memiliki bahan, ya, barakallahu fikum, yang berasal dari benang, yang benangnya itu dari ulat sutra atau tidak. Kalau hanya sekedar penamaan sutra saja, tapi bahannya bukan dari benang ulat sutra, barakallahu fikum, maka tidak diharamkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.